Mari kita berdoa. Ya Tuhan, bukan hanya sebuah nyanyian yang kami baca dan nyanyikan, tetapi inilah yang menjadi keyakinan kami, bahwa sekalipun kami tidak tahu akan apa yang bisa terjadi dan yang mungkin terjadi, tapi kami tahu dengan siapa kami ada pada saat ini. Karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau yang hadir di tengah kami saat ini, memampukan kami untuk boleh merasakan akan kehadiran-Mu sekali lagi dalam kehidupan. Dan biarlah ya Tuhan, firman-Mu yang bersama pada hari ini kami ingin pelajari, memampukan kami untuk kami boleh mengerti dan mengenal Engkau lebih dalam lagi. Mengetahui apa yang menjadi kebenaran yang Engkau mau nyatakan, isi hati yang Engkau ingin katakan kepada kami. Dan Roh Kudus, tolong kami di tengah kelemahan dan keterbatasan kami, supaya dalam pertolongan-Mu kami bukan hanya bisa membaca firman Tuhan, tetapi kami boleh merasakan akan kehadiran-Mu yang memampukan kami, bukan hanya untuk mengerti akan firman, tetapi juga dapat melakukan yang Tuhan inginkan. Maka Tuhan, kami menyerahkan waktu ini dalam pimpinan dan berkat-Mu sendiri. Dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara, pada waktu saya pertama kali, waktu itu saya ingat sekali tahun 2008 masuk ke Jakarta begitu. Lalu sempat pada waktu itu kembali ke Semarang karena saya dulunya pelayanan di Semarang. Lalu ada anggota jemaat yang bertanya, "Enak ya di Jakarta?" Jawaban istri saya berkata begini, "Bukan di mana yang membuat enak, tapi dengan siapa itu yang membuat enak." Itu ya. Ya, itu jawaban istri saya. Dan hari ini saya ingin mengajak saudara juga bersama katakan begitu. Bukan di mana dan bukan tahun berapa yang membuat kita bisa nyaman, tetapi dengan siapa kita masuki tahun itu. Itu yang bisa membuat kita nyaman. Ya, pada saat ini minggu pertama ya untuk kita bersama-sama di tahun yang baru. Ya, tinggal 358 hari akhir tahun 2018 ini, gitu ya. Jadi sedikit lagi sudah akhir tahun lagi. Iya kan? Tinggal 358 hari, gitu ya. Nah, ya melalui saat ini juga izinkan saya mewakili STT Amanat Agung juga menyampaikan selamat tahun baru kepada saudara-saudara. Juga saya rasa tidak ada salahnya juga mewakili segenap hamba Tuhan Majelis Gembala di tempat ini di GKY Cimone juga mengucapkan selamat tahun baru, memasuki tahun yang baru. Saudara, tema kita hari ini adalah Tuhan memegang masa depan. Dan untuk itu saudara, saya ingin mengajak saudara bersama dengan saya membaca satu bagian dari firman Tuhan, Markus 6 ayat yang ke-45 sampai dengan 52. Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-45 sampai dengan 52. Saya bacakan bagi kita. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Bethsaida. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dengan mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Nah, ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka menyangka bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Ya, sedemikian jawab pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar sabdanya, yang memelihara dan yang dapat melakukan dalam kehidupan kita. Saudara, kata yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid yang di tengah-tengah kebingungan adalah, tenanglah, aku ini. Saudara, kata aku ini itu merupakan sesuatu kata yang luar biasa. Kenapa? Karena ini menunjukkan kepada siapa dia. Di dalam perjanjian lama ketika Musa bertanya kepada Allah yang mengutus dia. Dan berkata, nanti kalau mereka, orang-orang Israel bertanya, siapa yang mengutus kamu untuk membawa kami keluar? Maka jawab dari Allah kepada Musa adalah, aku adalah aku yang mengutus kamu. Nah, aku adalah aku, itu kalau mau diterjemahkan dengan kata lain adalah, aku ini, inilah aku. Ya, tidak perlu dijelaskan dengan hal-hal lain, tetapi dia ingin berkata, inilah aku, aku yang ada, aku yang hadir, aku yang bukan hanya sekedar suatu nama, bukan hanya sekedar suatu sebutan, tetapi aku yang ada. Nah, saudara, inilah yang sebetulnya menjadi sesuatu yang harus kita sadari. Kita punya Allah adalah Allah yang hidup, bukan sekedar sesuatu. Saudara, Allah kita bukan hanya sekedar sebuah kekuatan, bukan hanya sekedar sebuah sebutan, tetapi dia adalah Allah yang personal, Allah yang berpribadi, Allah yang berada. Dan inilah yang membuat sesuatu yang berbeda di dalam kehidupan. Markus menempatkan bagian ini di tengah-tengah dua hal yang lain. Saudara akan melihat sebelumnya adalah kisah tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan sesudah itu ada kisah tentang Tuhan Yesus yang menyembuhkan banyak orang. Saudara, ketika saudara melihat akan tiga hal ini, Tuhan Yesus yang memberi makan 5.000 orang, ini ngomong soal apa? Ngomong soal perut, bukan? Ngomong soal hidup itu perlu makan. Dan Tuhan ingin berkata, kau perlu makan? Aku adalah Tuhan yang bisa menyediakan bagimu. Di bagian yang berikutnya adalah setelah peristiwa ini, di sana dikatakan bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang. Menyembuhkan mereka yang sakit, menyembuhkan mereka yang mengalami berbagai macam penderitaan di situ. Seakan Markus ingin juga berkata bahwa dalam kehidupan, selain dari makan, orang perlu apa? Sehat. Perlu mendapatkan jalan keluar dari situ. Dan Markus ingin menyatakan, engkau memerlukan itu, aku ini yang memberikannya, yang menyediakannya. Dan di dalam bagian ini, ketika berbicara tentang murid-murid yang mengalami angin saka, yang mengancam perahu itu bisa terbalik dan tidak ada lagi pertolongan, Tuhan Yesus berkata, tenang, aku ini. Ingin menunjukkan bahwa di tengah apa yang dibutuhkan oleh manusia, selamat, keselamatan, Tuhan pun mau berkata, aku ini yang menyediakan. Saudara, bukankah manusia membutuhkan tiga hal ini? Membutuhkan akan apa yang menjadi kebutuhan dasar, makan, minum, kebutuhan-kebutuhan itu. Membutuhkan akan kesehatan supaya kita bisa melakukan banyak hal. Dan lebih lagi membutuhkan keselamatan. Dan Markus dalam pasal yang ke-6 ini ingin menunjukkan, aku ini yang ada di situ. Tapi saudara, untuk hal itulah ada sebuah keunikan yang diberikan di dalamnya. Ketika Tuhan memerintahkan kepada para murid pada waktu itu, setelah 5.000 orang lebih yang makan, dikatakan bahwa Tuhan memerintahkan mereka. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-murid naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke Betsaida. Sementara ia menyuruh orang banyak itu pulang. Surah ini menunjukkan bahwa ketika murid-murid naik ke perahu, murid-murid kemudian mendayung perahu itu menuju ke Betsaida yang ke bagian seberang. Mereka bukan sedang jalan-jalan. Mereka bukan sedang mau melakukan sesuatu yang mereka sukai. Mereka bukan sedang melakukan sesuatu yang eksplorasi biasa. Tetapi yang mereka lakukan adalah mereka sedang mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Pergi ke seberang, naik perahu. Dan mereka lakukan. Itu berarti mereka itu sedang melakukan di dalam sebuah ketaatan. Dan disinilah yang sebetulnya menjadi sesuatu hal yang kita harus memulai di dalam tahun ini. Adakah ketika kita mulai memasuki sebuah tahun yang baru, ketika kita mulai dalam kehidupan kita, kita mulai dengan sebuah ketaatan kepada Tuhan. Keselamatan yang disediakan hadir di dalam ketaatan yang kita wujud nyatakan. Sekalipun saudara, hal itu tidak menghilangkan kenyataan bahwa mereka mengalami angin sakal di tengah perjalanan. Saudara, mereka bukan sedang jalan-jalan. Mereka sedang mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Tapi ternyata hidup mereka bukan kemudian nyaman. Yang mereka jumpai justru di tengah perjalanan ada angin sakal. Yang mungkin kita bisa berkata, atau kalau kita menjadi para murid berkata, sudah ngikuti apa yang dikatakan, yang diperintahkan, kok masih juga susah? Kok masih juga banyak masalah? Ini gara-gara saya mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Saudara, bukankah hal itu menjadi sesuatu yang kadang menyulitkan? Saudara, berbicara soal angin sakal, saudara, itu merupakan sebuah angin yang dikatakan angin yang bermusuhan dengan mereka. Jadi ibaratnya mereka mendayung maju, tetapi angin itu akan memutarbalikkan mereka, membuat mereka tidak bisa maju ke depan, tidak bisa. Saudara, klip yang ada di bawah itu adalah satu bagian yang terjadi di daerah Galilea atau Laut Galilea di mana mereka ada. Tapi ini bukan pada zaman itu ya, dan bukan pada waktu itu, karena pada waktu itu tengah malam begitu ya. Ini agak siang, tapi saudara bisa melihat bagaimana ketika angin itu datang, itu akan membuat laut ataupun danau itu akan bergerak bergejolak sedemikian rupa. Dan saudara bisa sadari bagaimana perahu mereka bukan perahu besar, perahu yang kecil. Tetapi itu yang terjadi di Danau Galilea. Karena apa? Karena kondisi Danau Galilea itu dikelilingi oleh bukit-bukit yang membuat angin itu ketika malam terjadi perbedaan suhu dan lain sebagainya, maka terjadi perbedaan ataupun perbedaan angin itu, cuaca itu akan mempengaruhi angin itu datang. Dan kalau angin itu datang dari semua arah menuju ke dalam, maka yang terjadi adalah angin itu bisa membuat suatu putaran. Enggak tahu lagi ini. Dan boleh katakan di dalam tanda panah yang kuning itu, kira-kira di daerah itulah kalau dilihat mereka berada. Jadi mereka berada di tengah danau. Dalam kondisi seperti itu, cukup jauh dari pantai, tidak bisa melihat kanan dan kiri. Pada waktu saya berada di Singapura, lalu bertemu dengan para pelaut yang berasal dari Indonesia, karena pada waktu itu ada pelayanan bagi para pelaut. Lalu saya tanya kepada mereka, apa yang paling menakutkan bagimu? Dia katakan, kalau di tengah-tengah laut, lalu kemudian terjadi badai. karena ombak itu bisa sampai 4 sampai 10 meter. Itu apa namanya, kapal itu dengan ombak itu bisa tinggian ombaknya begitu. Nah, malam, di tengah malam itu enggak kelihatan apa-apa, karena kalau masa-masa seperti itu langit awan itu gelap, jadi enggak tahu lagi kanan kiri. Yang ada adalah sepanjang sekeliling kalau mau dilihat hanya air doang. Jadi kalau sampai perahu itu terbalik, habis. Dan itu yang paling menakutkan. Dan mereka berada dalam kondisi seperti itu, dan mereka sedang payah. Kondisi itu bukan kondisi yang asing bagi para murid, karena mereka adalah orang-orang yang menjadi nelayan yang sebelumnya. Jadi mereka sudah tahu kondisi itu tidak mudah. Itu sebabnya biasanya para nelayan tidak sampai ke tengah-tengah atau sampai jauh ke tengah. Mereka hanya biasanya dekat dengan pantai. Karena apa? Karena hal-hal itu bisa menakutkan bagi mereka. Dalam posisi seperti itu, firman Tuhan berkata bahwa mereka payah mendayung. Ya. Tapi apa yang terjadi? Ya. Mereka payah mendayung sebagai orang-orang Galilea. Berada di tengah-tengah danau, pukul 3 malam, berusaha maju, tapi enggak bisa. Sudah pakai segala kekuatan, tapi enggak bisa. Andai kata saudara berada di dalam, apa yang menjadi pikiran saudara, perasaan saudara? Habis dah, enggak ada jalan keluar. Mau lari kemana lagi? Kelilingnya air. Mau lakukan apa lagi? Sudah lakukan segala sesuatu, tetapi enggak bisa lagi. Dan itulah yang sedang mereka alami. Dari tengah semuanya itu, di saat mereka payah mendayung, maka apa yang terjadi? Inilah yang dilakukan oleh Tuhan bagi mereka. Untuk mempermudah, saya pakai kata pidana. Ini bukan dihukum pidana, begitu ya. Tetapi pidana ini mengingatkan kita, pinya menunjukkan apa? Tuhan Yesus memikirkan mereka. Dikatakan dalam bagian yang sebelumnya, dikatakan setelah mereka itu berangkat, Tuhan Yesus menyuruh orang banyak pulang, lalu dikatakan ia naik ke bukit untuk berdoa sendirian. Dan ketika malam itu tiba, mereka yang ada di tengah danau sedang dalam kepayahan. Di mana Tuhan Yesus? Masih di darat. Dan dikatakan, di sana ayat firman Tuhan berkata dengan jelas. Saya bacakan ayat yang ke-48. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Saudara, ia melihat mereka. Ini menunjukkan satu hal, malam yang gelap, jarak yang memisahkan, ternyata tidak menghalangi pengetahuan Allah kepada apa yang sedang terjadi kepada para murid. Mata manusia bisa terhalang, tapi mata Tuhan tidak pernah terhalang. Jarak bisa menghalangi, tapi bagi Allah tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Mereka ada di tengah danau, Tuhan Yesus di darat. Tetapi ia adalah Allah yang menjadi manusia. Maka dalam kealahannya, ia melihat mereka. Ketika dikatakan dalam ayat ini, ia melihat mereka yang sedang kepayahan. Kata melihat ini merupakan kata yang indah. Kenapa? Karena kata melihat ini bukan hanya sekedar lihat. Seperti kalau saya melihat saudara, maka saya melihat saudara. Tetapi kata melihat ini memiliki pemahaman. Pertama adalah tahu. Melihat bukan hanya sekedar melihat, tetapi melihat dan tahu. Saya bisa melihat tayangan ini. Saya bisa melihat akan proyektor itu. Tetapi bukan berarti saya tahu apa yang ada di dalam proyektor itu. Saya hanya bisa melihatnya, tapi saya bukan tahu. Kata melihat ini merupakan sesuatu kata yang juga menunjukkan bukan hanya sekedar lihat, sembarang melihat, tetapi ada sebuah intentionalness, ada sebuah kesatuan, kesungguhan, ada intensinya. Sehingga orang bahasa Indonesia bisa katakan bukan hanya melihat, tetapi memperhatikan. Beda ya, kalau orang lihat dan orang memperhatikan, begitu ya. Orang memperhatikan itu akan dilihat benar-benar, begitu ya. Ya. Kalau orang laki-laki lihat perempuan cantik gitu, hanya lihat begitu aja kan, biasanya lihatnya benar-benar, begitu ya. Makanya cepat ketahuan oleh istrinya, ayo lagi lihat apa, begitu ya. Karena melihat bukan hanya sekedar melihat, tetapi memperhatikan. Kata melihat ini juga memiliki pemahaman, yaitu mengerti. Saya bisa melihat saudara, tetapi bukan berarti saya bisa mengerti apa yang sedang saudara pikirkan. Saya bisa melihat saudara, tetapi bukan berarti saya bisa mengerti perasaan-perasaan yang hari ini, yang saat ini sedang berkecamuk di dalam hati saudara. Saya tidak tahu. Tetapi ketika dikatakan ketika ia melihat mereka, maka kata melihat ini mempunyai kedalaman pemahaman sampai di sana. Kata ini menunjukkan bahwa ia bukan hanya sekedar tahu. Ini bukan hanya sekedar menunjukkan bahwa ia, oh tahu dia ada di sana, tetapi dia perhatikan. Itu merupakan sesuatu yang tidak dilewatkan. Sesuatu yang dengan sungguh-sungguh dilihat, dia tahu ada di sana dan dia tahu mereka seperti apa. Apa yang menjadi pergumulan mereka, bukan hanya sekedar ketika mereka berada di tengah-tengah danau, ketika mereka sedang berjuang, tetapi ia tahu dan ia mengerti, ia tahu apa yang sedang menjadi pergumulan mereka, ketakutan mereka, ia tahu. Dan disinilah saudara, kita bisa tahu bahwa Allah yang melihat, ia bukan hanya sekedar lihat apa yang di permukaan, tetapi dia melihat sampai ke dalam hati seseorang. Saya pernah mendapatkan sebuah cerita tentang seorang anak yang pada waktu itu setiap hari boleh katakan gurunya itu lihat. Anak ini terlambat datang ke sekolah, terlambat masuk kelas. Maka gurunya menegur dia, kamu terlambat masuk sekolah. Besok jangan sampai terlambat ya. Tetapi hal itu terus berlangsung. Anak ini terlambat. Maka gurunya mulai marah. Yang lain enggak terlambat, tapi anak ini terlambat, begitu ya. Maka dia katakan jangan sampai seperti anak ini ya, terlambat terus ya. Sudah terlambat. Lalu kemudian satu saat anak ini enggak masuk. Enggak ngomong-ngomong lagi, gitu ya. Wah, gurunya mulai manggal, ini anak enggak menghormati guru, enggak menghormati sekolah ini. Ya. Lalu kemudian setelah 3 hari enggak masuk, enggak ada kabar. Lalu hari yang keempat anak ini masuk sekolah. Enggak terlambat. Wah, gurunya pikir, ah ini anak bertobat ini sekarang ya. Dia tadinya terlambat, sekarang enggak terlambat, masuk lebih dahulu lagi dari semuanya. Maka dia berkata kepada seluruh kelas, dia katakan, nah sekarang anak ini, ya teman kita ini sekarang sudah enggak terlambat, malah datang lebih dahulu. Wah, ini merupakan sesuatu yang baik. Ayo sini, ya. Kamu ngomong sekarang, kenapa kamu bisa demikian? Ya. Ketika sampai di depan, anak ini berkata, beberapa bulan ini saya terlambat, karena saya tidak lagi punya papa, mama saya sedang sakit. Maka sebelum saya pergi sekolah, saya harus mengerjakan pekerjaan di rumah, membuat masakan, makanan, dan menyuapi mama saya. Baru saya pergi ke sekolah. Itu sebabnya saya terlambat. Saya enggak bisa menyelesaikan dan mama saya enggak bisa bangun lebih pagi lagi. Maka selesai menyuapi, selesai itu baru kemudian saya pergi sekolah. 3 hari yang lalu, mama saya meninggal. Itu sebabnya saya tidak datang. Saya harus mengurus dan memperhatikannya. Dan sekarang mama sudah tidak ada, maka saya bisa datang lebih awal. Saudara, seluruh kelas guru terdiam. Semula mereka hanya tahu anak ini terlambat. Tetapi mereka tidak pernah tahu apa yang sebetulnya terjadi. Mata manusia, pikiran manusia hanya bisa melihat apa yang di luar. Tapi saudara, Allah melihat, Allah mengerti jauh sampai ke dalam hati kita. Ia bukan hanya tahu hari ini saudara sedang apa, tetapi apa yang menjadi pergumulan saudara, apa yang menjadi kekhawatiran kita, apa yang menjadi ketakutan kita. Memasuki tahun yang baru, ada banyak hal yang mungkin kita tidak mengerti, ada banyak hal yang kita tidak tahu. Bukankah itu bisa menakutkan? Bukankah hal itu bisa membuat orang juga memikirkan bagaimana nantinya? Tetapi di sini Tuhan Yesus melihat. Dia bukan hanya sekedar melihat, dia mengerti. Saudara, bukankah saudara pernah menyanyikan lagu ini? Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sudahkah pengertian Allah ini menjadi satu hal yang saudara mau bawa di hari ini? Masa depan kita tidak tahu, tapi hari ini apa yang menjadi pergumulan kita, Tuhan melihat. Dia pikirkan kita. Ia perhatikan saudara masing-masing. Mungkin orang lain di sekitar saudara tidak mengerti saudara. Orang lain bisa salah memahami. Orang lain mungkin bisa mendiskreditkan engkau. Dalam pergumulanmu mungkin orang lain tidak pernah ada yang tahu, bahkan mungkin engkau tidak pernah bisa mengatakannya kepada orang lain. Tetapi Allah melihat, Allah mengerti. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan. Ia melihat bagaimana murid-murid yang tengah berjuang di tengah angin sakal. Tapi itu bukan hanya berhenti sampai di sana. Allah bukan hanya tahu, bukan hanya melihat, bukan hanya mengerti, bukan hanya peduli. Tetapi hanya mengingatkan, Yesus pada waktu itu mendatangi mereka. Murid-murid tidak bisa lakukan apapun. Murid-murid tidak bisa kerjakan yang lain selain mereka mencoba untuk mendayung dalam kesia-siaan. Tetapi firman Tuhan berkata, ia pada jam 3 malam mendatangi mereka. Saudara, apakah ada SMS, WhatsApp, line, video call kepada Tuhan Yesus yang dilakukan oleh para murid? Tuhan, tolong dong segera datang. Enggak ada. Apakah para murid ingat kalau mereka punya Tuhan Yesus? Enggak ingat. Mereka berjuang sendiri dengan kekuatan mereka sendiri. Tapi Tuhan tahu. Dan firman Tuhan berkata, ia mendatangi mereka. Di sini menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang aktif dan yang berinisiatif. Allah kita bukan Allah yang pasif. Allah kita bukan Allah yang kalau kita enggak ngomong, dia enggak gerak. Bukan. Allah kita adalah Allah yang berinisiatif. Allah kita adalah Allah yang aktif. Sehingga dengan demikian, di tengah-tengah pergumulan kita, baik kita sadari ataupun tidak, Allah kita adalah Allah yang bekerja. Itu sebabnya Roma 8 ayat yang ke-28 bisa berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dia tahu kapan waktunya. Di tengah-tengah mereka sudah mengalami kebingungan, kesulitan. Pada jam 3 malam atau kawal keempat, di saat yang paling sulit itulah Tuhan mendatangi mereka. Allah tahu saat yang tepat untuk menintervensi. Dan disinilah Tuhan hadir dalam kehidupan, adalah Allah yang sama, Allah yang aktif dalam hidup kita. Mengapa kita bisa berkata bahwa Allah memegang masa depan? Karena di sini kita tahu satu hal, Allah kita adalah Allah yang aktif, Allah yang bekerja, Allah yang bukan hanya duduk diam, tetapi Allah yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Sekalipun mungkin saat ini ketika kita berdoa sepertinya masih tertutup, Tuhan tahu saat yang tepat untuk mengintervensi. Saya belajar dari mama saya. Mama saya dulu pernah satu kali mengajari saya untuk membuat semacam bolu begitu. Maka setelah adonan dibuat begitu, lalu adonannya dimasukkan di dalam kayak cetakannya begitu, sudah, lalu dimasukkan ke dalam oven. Saya ingat pada waktu itu saya masih kecil, jadi saya tungguin begitu. Lalu mulai kelihatan bahwa adonan itu mulai panas, mulai keluar uapnya begitu. Lalu kemudian saya mulai melihat adonan itu mulai bertumbuh ke atas begitu ya, mulai mengembang, naik. Saya bilang kepada mama saya, mama, udah mengembang gitu ya. Apa yang saya lakukan? Saya ambil lap untuk ini supaya enggak kepanasan begitu, saya segera buka, saya keluarkan. Apa yang terjadi? Yang tadinya lagi mengembang itu, gitu ya. Begitu saya keluarkan, apa yang terjadi? Begitu ya. Mama saya bilang, jangan begitu ya, terlanjur. Gitu ya. Saya keluarkan karena saya melihat ini kan sudah mulai naik ke atas begitu ya. Wah sudah bagus ini. Saya segera keluarkan. Kecepatan keluar. Bantat. Lain kali saya sudah tahu gak boleh cepat-cepat dikeluarin. Itu ya. Maka saya biarin. Tiba-tiba asap keluar. Sudah tahu kenapa? Gosong, sudah hangus begitu ya. Kecepatan salah, kelambat juga salah, itu ya. Harus tahu saat yang tepat. Ini roti, saudara, ya. Tapi kita dengan Tuhan, Tuhan tahu saat yang tepat untuk menolong kita. Kadang kita berkata, Tuhan ini saatnya. Tuhan bilang belum. Tuhan kok sekarang? Tuhan memang, ya memang ini waktunya. Kadang kita tidak tahu, tapi Tuhan tahu waktunya. Adakah di tengah hal itu kita berani berkata, Tuhan, Engkau tahu saat yang tepat, kapan untuk menolong. Maka mampukan saya untuk bertahan, sabar di tengah pergumulan yang mungkin saat ini saya hadapi. Angin sakal yang sedang menyerang dalam kehidupan. Saya tahu Tuhan akan datang dan menenangkannya. Tapi kapan? Mungkin bukan hari ini. Kalau begitu, hari ini saya akan terus berjuang. Mungkin nanti. Atau mungkin saat ini dia tiba. Ketika dia berkata, tenang, aku ini, jangan takut. Surah kata tenang yang diberikan di situ. Ini bukan kata tenang, enak. Bukan itu. Kata tenang yang diberikan di sini adalah sama dengan kata kuatkan, semangat. Tenang itu artinya, jangan takut, ayo kembali berjuang. Hidupkan kembali semangat itu. Itulah kata tenang yang ada di sini. Kenapa? Karena pada waktu itu mereka sedang ketakutan melihat Tuhan Yesus bukan dilihat sebagai Tuhan, tapi dibalik jadi hantu. Dia melihat seperti itu. Maka dalam ketakutan Tuhan berkata, tenang, aku ini. Menunjukkan kepada dia, tapi dia berkata, jangan takut, ayo semangat lagi. Hidupkan kembali, ini bukan akhir. Tenang aku ini. Saudara, pada saat dia berkata demikian, apakah angin sudah reda? Belum. Apakah gelombang sudah tenang? Belum. Tetapi Tuhan berkata, aku ini tenang, kuatkan dirimu. Ya. Saudara, dalam kisah yang sama yang dicatat di dalam kitab Matius, maka pada saat yang seperti itu, Petrus yang kemudian berkata, Tuhan kalau itu Engkau, suruh aku berjalan di atas air mendapatkan engkau. Dan Tuhan Yesus berkata, ayo datang. Dan kemudian Petrus keluar dari perahu dan jalan di atas air. Lalu dikatakan, tetapi ketika ia merasakan tiupan angin itu, maka takut dan dia tenggelam. Artinya, pada saat Tuhan Yesus berkata, tenang, aku ini, bukan berarti segala sesuatu sudah reda, belum. Tetapi dia ingin berkata, di tengah situasi itu, engkau jangan sampai berhenti untuk berharap, dan jangan sampai kehilangan semangat untuk terus berjuang. Tenang, aku ini, aku ada di sini. Kehadirannya adalah kehadiran yang menguatkan. Baru kemudian nanya mengingatkan. Lalu ia naik ke dalam perahu itu. Baru di situ dan angin pun reda. Ia naik ke dalam perahu. Menunjukkan kehadirannya bukan di luar. Tetapi di dalam perahu itu. Ia berada di tengah-tengah para murid itu. Dan pada saat ia berada di tengah para murid itulah kehadirannya memberikan, menyatakan kuasanya. Pada saat itu ketika ia naik dikatakan dan angin pun reda. Sebelum naik, angin masih bergelora, ombak masih naik turun. Tapi begitu dia naik, angin pun reda. Karena apa? Karena Yesus berada di dalam perahu itu. Ia hadir bukan hanya sekedar peduli. Ia hadir bukan hanya sekedar berbela rasa. Tetapi karena ia berkuasa. Keberadaannya di sana ingin bersama-sama dengan murid-muridnya adalah kebersamaan yang menyelesaikan masalah. Saudara-saudara yang terkasih, kita mengawali tahun yang baru. Ada banyak hal yang mungkin bisa terjadi. Ada kemungkinan perahu kehidupan kita sepertinya akan terombang-ambing oleh angin sakal, permasalahan-permasalahan yang membuat kita mungkin berkata, cilaka, mati aku. Apalagi yang bisa kulakukan. Tapi satu hal yang kita harus tahu, Allah kita melihat, ia memikirkan saudara dan saya. Kita ada di dalam pikiran dan di hatinya. Ia memperhatikan, ia peduli kepada kita. Ia bukan hanya sekedar itu, ia datang kepada saudara dan saya. Ia mau berkata, tenang, aku ini, jangan takut. Kehadirannya, biar itu juga boleh membuat kita kembali berkata, apapun yang terjadi, aku akan terus bersemangat, aku akan terus berjuang. Karena aku tahu, dia tahu saat yang tepat, kapan datang dan hadir dalam kehidupan. Dan jangan lupa, izinkan Tuhan Yesus hadir dalam perahu kehidupanmu. Biarkan dia naik ke perahumu. Karena pada saat ia ada di dalam kehidupan, dia yang akan menenangkan ombak, angin, yang menghantam dalam kehidupan. Bukan ketika ia di luar. Jangan biarkan Tuhan Yesus hanya hadir di gereja, tapi bawa dia dalam kehidupan saudara, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaanmu, di tengah-tengah kehidupanmu bersama dengan orang lain, di dalam kehidupan sehari-hari. Jangan hanya jadikan Tuhan Yesus hanya sebagai pribadi yang saudara temui ketika saudara sedang mengalami kesulitan. Biarkan dia naik hadir dalam kehidupanmu. Sungguh-sungguh hadir menjadi Tuhan yang menguasai, yang hadir dan yang menyelesaikan masalahmu. Perjamuan kudus sebentar kita akan ikuti. Di mana kita makan dan minum. Apa yang menjadi roti dan anggur yang menyatakan akan sebuah pengingatan akan tubuh dan darah Kristus. Saat roti dan anggur masuk ke dalam tubuh kita. Itulah mengingatkan kepada kita, apakah Allah Kristus hadir dalam hidup kita, menyatu dengan kita. Adakah kita mau membiarkan dia hadir dalam hidup pada saat ini? Atau dia masih berada di luar pada saat ini? Dan kau mengalami angin sakal kehidupan. Maukah engkau berkata, Tuhan mari masuk ke dalam perahuku. naik ke dalam perahuku. Aku tidak akan membiarkan kau di luar. Aku mau kau masuk ke dalam perahuku, hadir dalam hidupku, menguasai seluruh hidupku. Apapun yang jadi masalah, apapun yang menjadi pergumulan, aku tahu engkau akan hadir dan kehadiranmu dalam kuasamu akan menyelesaikan semuanya. Adakah saudara mau untuk membuat Tuhan Yesus bukan hanya seperti bayi yang lahir di palungan, bukan hanya sekedar dia yang ada di sana, tetapi dia yang hadir naik dalam perahu kehidupan. Tuhan mau memegang masa depanmu. Dia pikirkan engkau di dalam pikiran dan hatinya. Dia mau datang untuk memberikan apa yang engkau perlukan tepat pada waktunya. Dan dia ingin naik dalam perahu kehidupanmu. Izinkan dia hadir dalam hidupmu hari ini. Mari kita berdoa. Saudara, mungkin hari ini saudara sudah mulai memikirkan pergumulan-pergumulan hidup saudara. Saya memberikan kepada kita pakai waktu sejenak untuk saudara bawa semua pergumulan kehidupan, rasa takut, khawatir, masalah-masalah, pergumulan-pergumulan, dosa-dosa yang saudara sedang berjuang untuk mengatasi. Bawa itu di hadapan Tuhan. Allah melihat saudara. Allah tahu, Allah mengerti, Allah perhatikan, dan Allah peduli. Ia mau hadir saat ini. Ia mendatangimu. Biarkan dia naik, masuk dalam hidupmu, naik dalam perahu kehidupanmu. Bapa, hari ini kami belajar hidup bisa seperti mengalami angin sakal. Usaha-usaha kami seakan-akan tidak ada artinya. Perjuangan kami seakan-akan tidak putus-putusnya, namun tidak membuahkan hal-hal yang berarti. Kadang kami sudah merasa putus asa, atau pergumulan-pergumulan kami sudah sepertinya ingin membenamkan kami di dalam kesulitan. Tapi hari ini ya Tuhan, Engkau memberitahu bahwa Engkau melihat kami. Lihatlah kami ya Tuhan. Lihatlah isi hati kami. Lihatlah setiap pergumulan kami. Lihatlah setiap hal yang mungkin kami tidak pernah bisa nyatakan kepada orang-orang di sekitar kami. Engkau yang tahu ya Tuhan. Biar hari ini Tuhan, kami boleh merasakan kehadiran-Mu yang datang, yang mendatangi kami. Kami lemah Tuhan, tapi Engkau Allah yang mengasihi kami. Maka ya Tuhan, datanglah dan naiklah dalam perahu hidup kami. Biarlah di dalam kehadiran-Mu dalam hidup kami, Engkau menenangkan ombak itu, meneguhkan semangat kami kembali berjuang. Dan dalam kuasa-Mu yang hadir, setiap masalah kami tahu tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Tuhan, tolong. Kami menyerahkan hidup kami, masa depan kami, hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.